الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan di dalam membaca karya Al-Imam Al-Albani mengenai sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan kali ini kita ambil satu topik saja dan kemudian kita akan menyampaikan dua poin penting berupa nasihat bagi pembicara sendiri dan antum sekalian. Setelah menjelaskan mengenai permasalahan duduk dan berdirinya orang yang menegakkan salat, Al-Imam Al-Albani berpindah kepada topik berikutnya. As-salatu fin-ni'al. Salat dengan menggunakan alas kaki. Apa faedah yang pertama hukumnya seorang muslim salat dengan menggunakan sandal atau sepatu atau terompa atau sepatu sandal? Hukum asalnya ikhwani afidhakumullah, menggunakan alas kaki di dalam sholat adalah boleh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sunnah. Melaksanakan sholat dengan menggunakan alas kaki. Ini kita akan membahas hukum asalnya terlebih dahulu. Berkata al-imam Ibn Rajab al-Hambali, as-salatu fin-na'lain jaizatun. Salat menggunakan dua sendal, dua terompa, dua sepatu boleh. La khilafa bainal ulama'i fi dhalik. Dan tidak ada perbedaan para ulama dalam permasalahan ini. Dalilnya apa? Empat hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatakan bolehnya kita salat menggunakan alas kaki. Dalilnya empat hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain dari sahabat Syaddad Ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khaliful yahud. Selisihi kaum Yahud. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Karena mereka kaum Yahud tidak ada yang salat dengan menggunakan sendal dan sepatunya. Karena kaum Yahudi salat tanpa alas kaki, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, selisih mereka dan salat menggunakan sendal, terompa atau sepatu. Dan ini hadisnya sahih. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Abu Sa'id al-Khudri, bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila bi ashabi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat dengan para sahabatnya, salat berjamaah, idza khala'a na'alayhi, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam di permulaan salat beliau pakai. Di pertengahan salat tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam melemparkan sandalnya, dibuang. Di pertengahan salat. Fa wada'uhuma 'an yasarihi, Nabi alaihi salatu wasallam melemparkan sandal tersebut ke arah sebelah kiri. Dilepas, dilemparkan ke arah sebelah kiri. Falamma ra'a dzalika al-qaum al-qun'a lahum, para sahabat pun juga mereka menggunakan alas kaki. Melihat Nabi alaihi salatu wasallam melepaskan sendalnya, mereka pun semuanya melemparkan sendal mereka dalam keadaan salat. Melihat Nabi melepas, mereka pun serentak melepas mengikuti Rasulullah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, dan Nabi alaihi salatu wasallam tentunya melihat bayangan mereka. Namanya imam salat biasanya terlihat saf pertama apa gerakan mereka, terlihat bayang-bayang. Setelah selesai salat, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada mereka, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alikum, apa yang membuat kalian mencopot sendal-sendal kamu? Apa sebabnya kalian juga ikut-ikutan mencopot sepatu atau terompah? Para sahabat mereka mengatakan, ra'ainaka alqaitana 'alaik, wahai Rasulullah, kami melihat engkau mencopot dua sendalmu. Fa'alqaina 'alana, kita pun juga copot sendal-sendal kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa inna Jibril atani wa akhbaran, tadi Jibril datang kepadaku. Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan apa? Salat. Tadi Jibril datang kepadaku, wa akhbarani, dan mengkabarkan. Nabi alaihi salatu wasallam enggak tahu. Tiba-tiba Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada beliau, anna fihi ma qadaran, di antara dua sendal Nabi alaihi salatu wasallam ada kotoran. Nabi enggak tahu, ditegur oleh malaikat Jibril, dua sendalmu ada kotoran. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam pun melepaskan sendalnya. Jadi hadis ini menunjukkan beliau salat dengan menggunakan apa? Sandal. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sama, idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur, kalau kalian datang ke masjid hendaknya diperiksa, dicek, dilihat, diamati. Fa in ra'a fi na'alayhi qadaran, kalau dia melihat di dua sandalnya ada kotoran, au adza atau najis, berarti mereka pakai sepatu ketika masuk. Barang siapa apabila masuk ke dalam masjid, hendaknya dia mengamati, dicek kedua sandalnya, jangan-jangan ada kotoran dan najis. Falyamsahu waliyusalli fihima, hendaknya dia basuh dengan tanah. Karena itu mensucikan sandal, dibasuh dengan tanah. Falyusalli fihima, dan lanjutkan salat dengan dua sandalnya. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, Beliau mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ila. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat dalam keadaan hafiyah, tanpa alas kaki. Dan aku pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat dalam keadaan munta'il, dengan menggunakan alas kaki. Ini dan itu. Dua keadaan. Maka dari empat hadis ini, ikhwani afidhakumullah, menunjukkan bolehnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan sandal, sepatu atau terompah, atau sepatu sandal zaman sekarang. Dan permasalahan ini, ikhwani afidhakumullah, hadis-hadis yang ada tentunya bisa difahami, karena masjid pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam alasnya dari apa? Dari pasir. Alasnya tanah. Bukan karpet, bukan lantai, bukan semen. Bahkan kadang-kadang kalau sudah turun hujan dan atap masjid Nabi alaihi salatu wasallam terbuat dari pelepah kurma, rintikan dari air hujan tersebut jatuh, dan para sahabat salat subuh dalam keadaan jidat-jidat mereka tertempel lumpur bekas hujan semalam, sehingga mereka pun menggunakan sandalnya. Adapun pada zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, kita tidak mengatakan mayoritas, semua masjid menggunakan apa? Menggunakan karpet. Menggunakan sajadah. Ada lantai pakai keramik. Maka yang seperti ini, yang lebih utama, sholat dengan tanpa alas kaki, karena akan mengotori masjid. Apalagi kalau sampai ada kotoran, sekali nempel di karpet, susah untuk dibersihkan. Dan akan membutuhkan sekian banyak orang yang bekerja di dalam masjid. Al-Lajna Ad-Daima, ketika mereka ditanya mengenai hukum sholat yang ada di masjid-masjid zaman ini, ikhwani afidhakumullah, Al-Lajna Ad-Daima, mereka menjawab, ba'da an furisatil masajid al-fakhirah, setelah masjid-masjid zaman ini sudah ditutup dengan karpet, bahkan model-model karpet yang mewah, kadang-kadang sampai impor dari luar negeri. Kata Dewan Komite Fatwa, masjid zaman sekarang sudah ditutupi dengan alas. Yang bagi liman dakhala al-masjid an yakhla'na 'alayhi. Maka sepantasnya bagi yang masuk ke dalam masjid, copot kedua sendalnya. Ri'ayatan li nadhafatil furush, untuk penjagaan agar terus tercipta kebersihan masjid dan kebersihan karpetnya. وَمَنْ أَنْ لِتَأَذِّ الْمُصَلِّي, dan mencegah di dalam mengganggu orang-orang yang sholat. Otomatis akan tercium bau yang tidak nyaman. Dan mengganggu orang-orang yang melaksanakan sholat tidak diperbolehkan dalam agama kita. بِمَا قَدْ يُصِيبُ الْفُرَشْ مِمَّ فِي أَسْفَرِ الْأَخْذَيِّ, dan ditakutkan karpet akan terkena dengan apa-apa yang dibawa oleh sandal tersebut. Dari kotoran-kotoran, wa in kana tahira, walaupun kotoran itu pun suci, kata Lajnah Dai. Nah, dahulu ikhwani afidhakumullah, di Damaj, di negeri Yaman, Syekh Muqbil berfatwa seperti ini. Fatwa beliau sunnah. Sehingga para thullabul ilmi, walaupun masjid terdapat karpet atau sejadah, para pelajar, mereka menerapkan sunnah ini dan mereka masuk dengan menggunakan sandal. Tapi tentunya mereka bersihkan terlebih dahulu. Bahkan di antara para thullabul ilmi, sebagian di antara mereka ingin menerapkan sunnah ini berangkat ke masjid bawa dua sandal. Satu sandal yang dia bawa, dan satu sandal dia pegang dengan tangannya. Anggap sandal jepit. Nah, sandal yang dia pakai untuk di tanah, setelah mau masuk masjid, dia keluarkan sandalnya. Atau dia lepaskan sandal yang dia pegang. Untuk menerapkan sunnah ini. Dan dipakai di sana. Walaupun memang mayoritas para ulama di masjid-masjid yang ada pada zaman sekarang, lebih baik untuk menanggalkan alas kaki kita. Begitu pula Syekh bin Bas rahimahullah, beliau menegaskan, idza kana al-masjid mafrusha, kalau masjid itu sudah dikarpeti, fa innal aula khal'aha, lebih utama copot sendal, sepatu, terompah yang Anda pakai. Hadharan min tawsikhil furus, kata beliau, mencegah di dalam mengotori lantai tersebut. Wa tanfiril musallin minas sujudi 'alaiha, yang membuat akhirnya orang-orang salat wegah karena merasa terganggu untuk sujud di tempat-tempat tersebut. Ini fatwa Syekh bin Bas dan fatwa dari dewan komite atau lajnah ad-da'imah. Sehingga ikhwani afidhakumullah, dalil-dalil yang ada, terlebih lagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita masuk ke masjid awam dengan menggunakan sandal, akan dikatakan apa? Mungkin akan dipukuli. Nah, kita hidup di zaman yang jauh dari ilmu. Jangan kemudian mendengarkan hadis-hadis ini, masuk ke masjid awam dengan menggunakan sandalnya. Apalagi sandal-sandal tersebut dipenuhi dengan kotoran. Maka ini akan menyebabkan fitnah. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, apabila kita menggunakan sendal, dahulu ikhwani afidhakumullah, kita di Yaman, terlebih lagi di Yaman Utara, karena kebiasaan di sana sering sekali terjadi pencurian sendal. Jadi kita masuk masjid enggak pernah meletakkan sendal di luar. Mesti kita bawa. Nah, di sini pembahasan sekarang bagi yang membawa sendal dan dia tidak memakainya di dalam sholat, diletakkan di mana? Kalau dia masuk masjid. Ini pembahasan disebutkan oleh Syekh. Maka jawabannya ikhwani afidhakumullah, dilihat. Kalau tidak ada orang di sebelah kiri, sendal diletakkan di sebelah kiri. Tapi kalau ada orang di sebelah kiri, sendal diletakkan di antara dua kaki kita. Karena sunnah Nabi SAW melarang kita meletakkan sandal di sebelah kanan ketika sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Sahihul Musnad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza salla ahadukum fala yadha'na alaihi an yaminihi, kalau salah satu di antara kalian salat, jangan meletakkan sendal terompahnya di sebelah kanan. Enggak boleh, hukumnya haram. Fatakunu an yasarihi, dia letakkan di sebelah kiri. Kanan jangan, letakkan di sebelah kiri. Illa an yakuna an yasarihi ahadun, kecuali kalau di sebelah kirinya dia ada orang. Maka enggak pantas kita meletakkan sendal di depan orang tersebut. Yadha'uhuma baina rijlaihi, maka dia letakkan di antara kedua kakinya. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang yang masuk ke dalam masjid dan tidak tahu diletakkan di mana sendalnya dan dia dalam keadaan ingin mengerjakan salat. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam salat ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wada'ana 'alaihi an yasarihi. Beliau masuk ke dalam Masjidil Haram membawa sandalnya dan beliau letakkan di sebelah kiri, kemudian beliau pun salat. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wasalam bagi seseorang yang masuk masjid dengan menggunakan sandal dan dia tidak ingin menggunakan sandal dan alas kaki tersebut di dalam mengerjakan salat. Kemudian di sini ikhwani afidhakumullah, ada beberapa hal yang perlu untuk kita sampaikan. Yang pertama, hendaknya satu di antara kita mengerti, memahami, dan mementingkan di dalam perkara at-ta'awun, saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain di dalam berbagai macam hal, terlebih lagi di dalam perkara dakwah. Di dalam perkara dunia saja, ikhwani afidhakumullah, kita butuh dengan bantuan orang lain. Dalam perkara dunia. Petani saja, petani. Dia tidak akan mudah untuk mengolah sawahnya. Kecuali dia butuh bantuan. Paling tidak mesin traktor, cangkul, sabit. Sehingga dia butuh dengan toko yang menjualkan mesin tersebut. Berarti butuh dengan orang lain. Dia beli. Setelah dipakai berjalan beberapa masa, dia akan mendapati mesinnya rusak. Ada kendala. Sehingga dia membutuhkan toko-toko yang menjual spare part untuk mengganti bahan dari alat-alat tersebut. Maka dia butuh dengan orang lain. Ini dalam perkara dunia. Apalagi di dalam perkara akhirat. Apalagi di dalam perkara dakwah. Jangankan kita ikhwani afidhakumullah, para anbiya dan mereka nabi. Dan mereka rasul. Butuh dengan bantuan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Nabi Musa. Qala sanashuddu adudaka bi akhik. Wahai Musa, kita akan kuatkan lenganmu dengan saudara. Maksudnya siapa saudara di sini? Harun. Akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Ketika hendak berdakwah, memberikan nasihat kepada Fir'aun, raja yang penuh dengan kezaliman, yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Musa minta pertolongan. Siapa saudaranya? Harun lebih fasih lidahnya daripada aku. Sehingga Musa butuh dengan dia. Bisa jadi dengan perantara Harun, bisa diterima nasihat. Dalam perkara dakwah. Begitu pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita. Sejak diturunkannya Islam, diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah dibantu dengan orang yang paling dekat. Siapa? Orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa? Sebelum Abu Bakar. Khadijah. Menguatkan iman beliau. Memantapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau menjadi seorang da'i tegar setelah mendapatkan wahyu melalui perantara Jibril. Setelah Khadijah, beliau butuh dengan para sahabat yang lain dari kalangan laki-laki. Di antaranya Abu Bakar. Bantuan luar biasa. Hartanya diberi, jasanya diberi. Orang yang pertama kali masuk Islam, hijrah bersama Rasul. Nabi sakit, Abu Bakar yang menggantikan imam. Dan beliau merupakan orang yang pertama menjadi pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah. Pada zaman Nabi sampai membebaskan 70 budak yang disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy, dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan budak mahal pada zaman tersebut, 70 budak dibebaskan sama Abu Bakar. Dan menginfakkan semua hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika ada seorang sahabat menyakiti Abu Bakar, Nabi alaihi salatu wasallam marah keras. Sambil mengatakan, inna man amana fi suhbatihi wa malihi alaiya Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling banyak jasanya kepadaku di dalam kedekatan dan kerelaannya mengeluarkan harta adalah Abu Bakar. Nabi alaihi salatu wasallam membutuhkan ta'awunnya sahabat ini. Begitu pula ibadah yang paling tinggi. Apa ibadah yang paling tinggi? Salat. Setelah itu. Ibadah yang paling tinggi. Salat. Jihad fisabilillah. Ibadah yang paling tinggi jihad fisabilillah. Bisa jihad sendiri? Enggak bisa. Nabi alaihissalatu wassalam diberikan mukjizat. Malaikat Jibril memberikan wahyu. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam butuh dengan temannya yang lain. Enggak mampu jihad sendiri. Yang punya keahlian berkuda mengajarkan kepada anak-anak para sahabat. Yang punya kelebihan di dalam memainkan pedang, anak panah, lembing. Mereka keluarkan kehebatannya. Sehingga apa? Terjaga dakwah Islam sampai turun-temurun datang pada zaman kita. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, apalagi pada zaman sekarang. Nabi alaihissalatu wassalam butuh ta'awun dengan para sahabatnya, apalagi zaman kita. Butuh ta'awun dari semua ikhwah. Di dalam terlebih lagi perkara dakwah. Karena kebenaran al-haq tidak akan tersebar, ikhwani afidhakumullah, kalau tidak melalui jalan dakwah. Dan kalau dakwah tidak berjalan, kebatilan akan merajalela. Dakwah kalau tidak berjalan, kebatilan merajalela. Anak-anak kita akan tumbuh di atas kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran, dan akan bobrok moral dan akhlak mereka. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, faman yubayyinul haqq?" Kalau kamu diam, aku diam, siapa yang akan menjelaskan kebenaran? Maka tanggung jawab dakwah, ikhwani afidhakumullah, ada semuanya di benak kita. Harus adanya ta'awun. Yang memiliki ide dengan idenya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Dan yang paling penting, punya kelebihan harta, diberikan. Yang punya kelebihan harta, dikasih. Sebagian ikhwah di antara kita cuma mengandalkan 1, 2, 3 orang. Yang lain merasa acuh. Yang lain merasa acuh. Mengandalkan beberapa orang. Gak ada yang gak ada. Maka ini perlu diperhatikan, ikhwani afidhakumullah. Antum tahu saat ini, alhamdulillah, kita punya radio. An-Najiyah. Yayasan sudah terbentuk. Di sana ada nomor rekening. Dan mereka banyak pengeluaran. Mereka banyak pengeluaran. Yayasan keluar pajak pada setiap tahun 1. Radio yang dipergunakan untuk menyebarkan dakwah kita, kajian kita di beberapa masjid yang ada di Bali. Sehingga kaum muslimin yang ada di seluruh Nusantara mungkin bisa mendengar, terlebih khusus ikhwan dan akhwat yang ada di kota ini. Manfaatnya besar. Radio An-Najiyah punya 2 server. Biayanya dalam 1 tahun bukan hitungan ratusan ribu, lebih dari itu. Bukan hitungan ratusan ribu, lebih dari itu. Belum lagi biaya operasional asatidah yang lain datang ke tempat ini. Ditambah lagi di sana ada kru. Mereka butuh kuota, internet. Ketika merekam kajian. Ketika menyebarkan kajian. Via streaming online. Ada 5 kru. Masing-masing mereka dikasih kuota. Tiap bulannya sudah berapa? Walhamdulillah. Ikhwah sudah bertanggung jawab. Subuh mereka sudah menyediakan laptop, mic, dalam tasnya, kabel, datang ke masjid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada mereka dan keikhlasan. Yang lain mana? Maka ikhwani afidhakumullah, yang memiliki kelebihan harta, kita semuanya memiliki tanggung jawab di dalam dakwah kita, dalam perkara dunia, gak berhitungan royal. Mungkin dalam satu hari kita mengeluarkan untuk satu anak kita, atau ketika belanja di mall, belanja di supermarket, kadang-kadang uang di dompet habis. Dia keluarkan ATM, digesek. Berapa uang yang keluar? Ini perkara dunia, antum makan besok jadi kotoran. Untuk perkara akhirat, surganya antum, acuh tak acuh. Gak mau andil. Ini buat surganya antum, akhiratnya antum. Dengan berjalannya dakwah merupakan pendidikan bagi akidah kita, manhaj kita, akhlak kita, moral kita, dan anak-anak kita. Baik di masjid ini, dan di beberapa masjid-masjid yang ada. Maka yang peka, jangan sampai menunggu para pengurus yayasan minta kepada antum. Jangan sampai menunggu mereka minta. Dan minta ini merupakan perbuatan yang tercela. Mereka tahu itu. Bahkan sebagian mereka malu mungkin untuk meminta. Dan meminta itu tercela secara keumuman. Nabi SAW bersabda, la yazalu nas an yas'ala rajul ya'ti yaumal qiyamah wa laysa ala wajhihi muzhatu lahmin. Orang kalau sering meminta, dia akan datang kelak pada hari kiamat berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekarat daging dalam wajahnya. Wajahnya sudah enggak ada daging. Malu. Wa laysa fi wajhihim muz'atu lahmin. Enggak ada pada wajahnya sekarat daging. Ini celaan dari Nabi alaihi salatu wasallam bagi orang yang meminta. Maka perhatian sebelum mereka meminta. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa duna fakrin faka'annama ya'kulul jamr." Barang siapa yang meminta dan dia bukan orang yang fakir, dia orang punya, dia orang mampu. Terkadang pengurus mampu, tapi kebutuhan dakwah lebih besar. Dan kasihan takut kena hadis ini. Barang siapa yang minta dan dia mampu, faka'annama ya'kulul jamr. Diibaratkan dia seperti memakan bara api. Celaan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu sebelum meminta, ikhwanuna harus peka. Tanpa harus mengandalkan fulan, fulan, fulan, fulan dan anna. Yang punya kelebihan harta dikasih. Dan ini anda akan mendapatkan pahala fi sabilillah. Mungkin kecuali ketika ada daurah, dibuka donasi. Karena biayanya besar. Mungkin gak mampu. Tapi kalau tiap saat minta, mungkin dengan kotak. Dan ini sekali lagi merupakan salah satu cara dakwahnya ikhwanul muslimin. Oleh sebab itu Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i beliau mengatakan dalam kitabnya Zammul Mas'alah, beliau sampai menulis sebuah risalah yang namanya celaan meminta. Kata Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, jam'u tabarru' laysat min simati ahli sunnah. Dikit-dikit donasi bukan merupakan ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah. Karena memang kenyataannya yang ada seperti itu di lapangan. Ciri-ciri ikhwanul muslimin, dikit-dikit donasi. Palestine, Quds, Syria, Rohingya. Apalagi di daerah Cina sana. Al-Muhim. Nah, dikit-dikit donasi. Terkadang tidak sepeser pun yang sampai kepada orang-orang yang terzalimi di sana. Kemana harta tersebut? Lari ke partainya. Lari ke golongannya. Lari ke kelompok mereka. Lari untuk mencukupi hawa nafsu yang mereka punya. Dan tidak sedikit ikhwani afidhakumullah. Dari kalangan ikhwanul muslimin jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Mobil paling baru, punya villa. Rumahnya besar. Gak punya pekerjaan. Dari mana dia dapat uang tersebut? Kalau bukan memakan harta kaum muslimin dengan cara yang batin. Berangkat ke Saudi. Berangkat ke Kuwait. Berangkat ke Dubai. Berangkat ke Abu Dhabi. Bawa proposal. Ini kita memberikan santunan kepada orang-orang fakir, miskin. Kita memberikan gaji kepada imam-imam masjid. Maksudnya dia sendiri. Memberikan gaji kepada para ustaz, da'i. Maksudnya dia sendiri. Maka ahlu sunnati wal jamaah menjauhi cara-cara yang seperti ini. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah yang peka di antara antum. Kalau bisa ada defisit ekonomi atau ekonomi mandiri maka bagus. Maka didukung. Siapa yang mendukung? Semua di antara kita. Mandiri. Nabi alaihi salatu wasalam ditanya ayyul maksabi athyab, pemasukan apa yang paling baik, yang paling barokah? Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan amalu rajulin biyadi, yaitu amalan seseorang dengan tangannya sendiri, bukan begini. Amalan seseorang dengan tangannya sendiri. Maka kalau kita bisa mandiri lebih baik. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang diterima. Ini pemasukan yang paling barokah. Devisi ekonomi. Dijalankan. Dan Nabi SAW bersabda, la'an ya'khuda ahadukum hablahu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah satu di antara kalian mengambil tali, diletakkan di atas punggungnya, fayahtatib, yang dia gunakan untuk menarik kayu. Tali tersebut. Khairun lahu min an yas'ala rajulan, lebih baik daripada dia minta kepada orang atahu au mana'ah, dikasih atau tidak dikasih. Celaan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ikhwanuna hafizakumullah, dan saya dengar kabar katanya mulai tanggal 1 Maret insyaallah akan dibuka maksof. Kita sampaikan di sini supaya pengurus pun juga semangat buka maksof. Masjid Al-Ukhuwah, sebelah bawah. InsyaAllah akan dibuka maksud. Di sana akan dijual sembako mungkin. Atau snack buat anak-anak yang di madrasah. Maka ini sangat bermanfaat. Dan antum pun di sini dituntut untuk ta'awun. Kalau seandainya harga beras lebih mahal 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Anda beli. Dapat pahala fisabilillah, kembalinya kepada dakwah. Maka ini penting untuk diperhatikan ikhwani. Hafizakumullah, dakwah butuh ta'awun dari seluruh ikhwah yang ada, harus ikut andil di dalam dakwah tersebut. Jangan merasa egois, maunya sendiri. Menyandarkan kepada fulan 1, 2, 3 orang. Dia mau enaknya saja. Ila huna walhamdulillah.